بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagai pembuktian keimanan kita, Anda bersyahadat, buktikan syahadat lewat amal soleh. Amal solehnya diantaranya yang pokok, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai ilmu, ilmunya disebut tauhid. Maka salat pun pakai ilmu. Maaf, zakat pakai ilmu. Maaf, puasa pakai ilmu. Maaf, haji pakai ilmu. Kalau Anda ingin menunaikan salat lantas tidak ada ilmunya, bagaimana bisa menunaikan salat dengan benar? Ya Allah, saya bertobat ya Allah, saya mau kembali kepadamu. Saya akan menunaikan salat dengan rajin mulai hari ini. Enggak apa-apa, maghrib nanti 5 rakaat. Masyaallah. 3. Dan ada ilmunya. Selaifah sahabat Nabi bernama Khalid bin Rafi Az-Zurayqi, disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 397, itu pernah salat di samping Nabi. Datang ke masjid Nabi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dakhala al-masjid an-nabawi, salat di masjid Nabi. Kemudian wan nabiyyu fi nahyatin ukhra min al-masjid. Nabi itu duduk di sisi yang lain di masjid. Dia salat, begitu selesai salat, thumma ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alaik, dia berkata assalamu alaik ya Rasulullah. Kata Nabi, wa alaikas salam wa rahmatullah. Wa alaikas salam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Anda silakan balik salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Mendatangi Nabi berkata serupa, kata Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala ya Rasulullah ma ahsinu ghayra. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari salat saya yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Persoalan orang ini bukan karena dia sahabat Nabi. Bukan karena dia salat di masjid Nabi. Persoalannya dia salat tidak sepenuhnya belajar bagaimana cara salat yang benar. Kata orang ini, tolong ajarkan saya. Diajarkan oleh Nabi, kata Nabi, idza qamta ila shalah asbighul wudu. Kalau pengin salatnya sempurna, sempurnakan wudu, begini caranya. Fumastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Dari mulai itu kemudian Anda bertakbir sampai dengan selesai. Setelah selesai, kita mengenal kalimat yang sangat populer sampai hari ini. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti kalian melihat saya salat. Melihat saya salat. Ya, Anda bisa bayangkan. Mohon maaf. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Salatnya tidak belajar dengan ilmu yang benar di awalnya. Disoal oleh Nabi, ulangi, kamu belum salat. Lantas siapa kita dibandingkan dengan sahabat yang baik tadi? Kita bukan sahabat, salat bukan di masjid Nabi, hidup bukan di zaman Nabi, tidak di samping Nabi, dan kita salat tanpa belajar. Itu luar biasa. Hebatnya orang tadi, sahabat Nabi, mau belajar. Sedangkan kita bukan sahabat Nabi. Ya, kenapa tidak ada yang mau belajar? Coba cek dari sekian, maaf ya teman-teman, mohon maaf sekali. Ada sindiran yang halus di Quran. Bahkan ada orang salat tidak paham, tidak mengerti apa yang ia kerjakan dan bacakan dalam salatnya. Tanyakan pada diri kita, berapa ribu kali kita sudah ruku dan sujud sampai dengan detik ini? Pertanyaannya, dari sekian ribu salat yang pernah kita tunaikan, berapa persen bacaan salat yang kita paham? Jangan-jangan kita baca, kita gak ngerti yang kita baca. Kita sujud tidak paham yang kita ungkapkan dalam sujud. Bagaimana salat kita bisa khusyuk kalau tidak mengerti apa yang kita lakukan? Dunia antum saja, antum ikut training supaya paham. Ikut seminar, ikut stadium general untuk menghasilkan kualitas yang bagus. Kenapa untuk akhirat antum tidak kerjakan? Silakan. Dan sahabat mau belajar, antum kurang apa lagi? Sahabat dulu tempatnya sangat terbatas, bawahnya tanah, kalau hujan bocor, becek, kalau panas kepanasan, tiang-tiangnya dari pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma, masih mau belajar. Antum masya Allah, masjidnya bagus, karpetnya bagus, kipas anginnya banyak, AC-nya juga tinggi, suasananya enak, ustadznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga, masya Allah, bagi kita gratis. Ya kalau dengan semua itu belum menyentuh Anda untuk belajar, Anda butuh apa lagi? Anda boleh sampaikan, sehingga dengan cara itulah mungkin yang terbaik bisa kita persembahkan. Jadi teman-teman sekalian, coba kita ukur ya, ada banyak hal yang kadang-kadang kita itu sering terlampau cepat kaget, gampang kagum. Kaget, ada taklim kaget, berangkat ke situ. Kagum, butuh? Enggak. Coba cari, petakan oleh kita, ini yang pokok dulu nih, saya belajar fikih, cari supaya sholat saya benar.